satu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar, ulangi jingga. Dapat paling kandang dari berbaur dalam angan-anganmu. Kebiasaan